Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal wa zidna 'ilman ya arhamar rahimin. Taib, kita lanjutkan penjelasan dari kitab Syarah Al-Kafrawi Alamatan Al-Ajuramiyah. Syekh Hasan Ibn Ali Al-Kafrawi rahimahullah yang wafat tahun 1202 Hijriah. Nah, terakhir selesai atau kita sudah masuk pada pembahasan nawasib al-mudore, sudah masuk dalam pembahasan nawasib al-mudore, di mana sudah disebutkan an, kita simpulkan pembahasannya, an akan datang insyaallah ta'ala nanti pembahasan tentang an yang lebih detail, di mana sudah kita sebutkan bahwa an ini adalah ummul bab, ummun nawasib. An ini adalah ummun nawasib dikarenakan an ini yang banyak hukumnya, paling banyak hukumnya, dan an bisa beramal zahiran wa mudmaran, ya, zahiran wa mudmaran. An ini bisa beramal baik ketika dia zahir maupun ketika mudmar. Makanya an dikatakan ummul bab atau ummun nawasib. Kemudian yang kedua, lan sudah berlalu kemarin juga, harfu nafin wa nasbin wa istiqbal. Lan harfu nafin wa nasbin wa istiqbal. Nah, dan lan ini juga mengandung makna taukid, taukidun nafi. Lan juga mengandung makna taukidun nafi, ini tidak, ini belum kita sebutkan kemarin. Ketinggal ya. Nah, lan ini juga menunjukkan taukidun nafi, ini yang membedakan antara lan dengan la. Yang membedakan antara lan dengan la. Nah, kalau la sekedar penafian, tapi kalau lan dia penafiannya muakkad, ya. Selanjutnya, nawasib berikutnya adalah idzan, ya. Nawasib berikutnya adalah idzan. Kata beliau rahimahullahu taala, wa idzan alwaw harfu athfin. Ini i'rabnya ya, wa idzan alwaw harfu athfin. Wa idzan ma'dhufun ala an mabniyun ala sukun fi mahalli rafa. Nah, fi mahalli rafa. Kata beliau rahimahullahu taala, yakni anna minan nawasib lil mudhari'i idzan. Bahwa di antara penasab mudhari adalah idzan. Nah, di tahqiq apa di ta'liq di bawah oleh muhaqqiq menyebutkan permasalahan mengenai idzan ini. Ya, mengenai idzan. Bagaimana diperselisihkan ya mengenai penulisan idzan ini. Apakah ditulis dengan alif pakai tanwin idzan ataukah ditulis dengan nun sukun idzan. Iya. 6. Dan sebelumnya para ulama nuhat berbeda pendapat mengenai idzan ini. Apakah idzan ini huruf ataukah dia isim? Baik. Di sini pertama kali dibahas mengenai penulisannya. Ya, mengenai penulisannya. Apakah yang benar ditulis idzan, ya, sebagaimana yang tersebut di buku di sini, idzan dengan alif terakhir, ditulis dengan alif dan tanwin idzan, ya. Ataukah dituliskan dengan nun idzan. Ya, dituliskan dengan nun idzan. Baik. Di sini beliau sebutkan pendapat jumhur an-nuhat menuliskannya dengan tanwin, menuliskannya dengan alif, ya, dengan alif tashbihan laha bi tanwinil mansub, untuk menyerupakan dengan tanwin mansub, yakni ditulis dengan alif idzan. Wa kadza rusimat fil mashahif, dan begini penulisan dalam mushaf, dalam mushaf ditulis dengan apa, idzan, dengan alif dan tanwin. Kemudian pendapat yang kedua disebutkan di sini, wa dhahabal mazini wal mubarrid. Ini dua orang ulama dari mazhab Basriin, Al-Mazini dan Al-Mubarrid. Ini dari tabaqat ke-6 atau ke-7 kalau nggak salah, tabaqat ke-6 dan ke-7 dari tabaqat dalam mazhab Basriin. Ya. Al-Mazini dan Al-Mubarrid berpendapat dituliskan dengan nun, idzan. Ya, dituliskan dengan nun. Ya. Sampai-sampai Al-Mubarrid mengatakan ashtahi an aku yada man yaktubu idzan bil alif. Ya, saya apa namanya? Sangat ingin untuk mengkai ya di tangan ya tangan dikasih besi panas tangan yang menuliskan idzan pakai alif. Kenapa? Karena idzan ini li'annaha mislu an dengan lan. An akhirnya tanwin nun sukun, lan juga akhirnya nun sukun, maka idzan juga seharusnya ditulis lan apa nun sukun. Ya. Jelas ya? Ditulis dengan nun sukun, idzan. Nah, kemudian kata Al-Mubarrid melanjutkan dalilnya. Jadi dalil yang pertama adalah teman-temannya dilihat an, lan semua pakai nun. Maka selayaknya idzan juga ditulis pakai nun. Dalil yang kedua, wala yadkhulut tanwinu fil harf. Tanwin tidak masuk, tidak bisa masuk pada huruf. Tanwin tidak bisa masuk pada huruf. Sementara akan disebutkan nanti bahwa jumhur ulama berpandangan bahwa idzan ini huruf. Nah, kalau idzan ini huruf, kata Al-Farra, kata Al-Mubarrid, maka tidak boleh ditulis alif tanwin, idzan. Ya, jelas ya? 6. Baik. Nah, jadi masalah kitabah, kitabah Tuhan, pendapat jumhur mengatakan ditulis dengan idzan, tanwin. Pendapat Al-Mazini dan Al-Mubarrid ditulis idzan. Nah, alasannya mencocoki teman-temannya an, lan. Kemudian yang kedua, idzan itu harf. Dan harf itu tidak boleh apa? Tidak boleh pakai tanwin katanya. Ini kata Al-Mubarrid. Baik. Ini pendapat yang kedua. Ini pendapat yang kedua dan di sana ada pendapat yang ketiga. Pendapat yang ketiga mentafsil. Mereka mengatakan kapan kapan idzan tidak beramal, ya kapan idzan tidak beramal maka ditulis pakai alif dan kapan idzan beramal maka ditulis pakai nun. Ini pendapat yang ketiga, nggak disebut di situ ya. Jadi idzan kalau dia apa, mereka mengatakan ditulis dengan apa, dengan idzan kalau ulgiat, ulgiat itu tidak beramal. Kapan idzan tidak beramal nanti akan disebutkan kan? Idzan nanti beramal dengan tiga syarat secara umum. Tiga syarat. Dan dia ditulis dengan idzan kalau u'milat. Kalau dia diamalkan, yakni dijadikan beramal. Nah, kalau dia tidak beramal maka ditulis dengan apa? Ditulis dengan alif. Kalau dia beramal ulghiyat u'milat maka ditulis dengan nun. Afwan sebentar. Tiga. Baik. Enam. Ini tiga pendapat di kalangan para ulama dalam masalah ini. La ba'asa bihi min ba'a faidah. Di sini Al-Kafrawi rahimahullahu ta'ala sejalan dengan pendapat jumhur tentunya. Karena makanya beliau menuliskan pakai dhan, pakai tanwin. Enam. Adapun yang menuliskan dengan tanwin, ya, yang menuliskan dengan alif tanwin, ya, 6. Mereka mengatakan, adapun yang menuliskan, yang pendapat jumhur yang mengatakan dituliskan dengan tanwin, mereka mengatakan ya tidak mesti an lan terus idzan juga pakai alif, apalagi penguatnya adalah ditulis di mushaf dengan kata idzan. Kemudian masalah tanwin tidak bisa masuk ke huruf. Kalau itu tanwin tamkin, oke. Tanwin tamkin tidak mungkin masuk di huruf. Tapi kita sudah pelajari tanwin, ada tanwin yang bisa masuk ke huruf, yaitu tanwin iwad. Ya kan? Tanwin iwad pada kalimat yauma idzin, pada kata idzin. Pada kata idzin, tanwin di situ tanwin iwad. Iwadun anil jumlah. Nah, maka di sini juga idzan, berhubung idzan itu adalah jumlatul jawab wal jaza, akan datang nanti jumlatul jawab dan jaza. Berarti dia seakan-akan dihilangkan kalimat apa sebelumnya. Misalnya, apa? Seorang mengatakan masalan sa'ajtahidu fi durusi. Sa'ajtahidu fi durusi. Kemudian dikatakan idzan tanjaha. Idzan tanjaha. Apa takdirnya? Idza kunta masalan, idza kunta satajtahidu fi durusik fatanjah, kan begitu. Maka kalimat kalimat idza kunta, ya, idza kunta tajtahidu ini mahdzuf, dihilangkan, diganti dengan tanwin. Seakan-akan seperti itu kan? Misalnya dikatakan sa'ajtahidu fi durusi, saya akan bersungguh-sungguh dalam apa? Pelajaranku. Kemudian dikatakan idzan, ya. Idzan tanjah. Mereka mengatakan, jumhur mengatakan, tanwin di sini tidak ada masalah masuk pada huruf. Dikarenakan tanwin sini, tanwin iwat. Asal kalimatnya misalnya, idha, apa, idha kunta, ya, tajtahidu. Tajtahidu fi durusik, masalan, ya, fa tanjah, atau fa innaka, atau fa tanjahu. Ya, atau fa'innaka satanjahu dan semacamnya. Nah, kalimat ini kata mereka ini diganti dengan tanwin. Idzan diganti dengan tanwin. Taib, la ba'sa bihi, ini apa namanya penulisannya, mau ditulis idzan atau idzan. Nah, di tanwin atau di alif. Apa di nun sukun atau di tanwin, di alif dan di tanwin. Taib, kata beliau rahimahullahu taala, yakni anna minan nawasibil mudhari. Wahia harfu jawabin wa jaza. Dan idzan ini adalah huruf jawab dan jawab dan jaza. 6. Harfu jawabin wa jaza. Harfu jawabin wa jaza ini 6 disebutkan di bawah ya oleh muhaqqiq. Dzahabal jumhur ila annaha harf. Ini pendapat jumhur ulama bahwa idzan itu adalah ditulis dengan apa, idzan adalah harf. Wa dhahaba ba'dul kufiyyin ila annaha ismu dzarfin. Ya, sebagian berpandangan bahwa sebagian kufiyyin mengatakan bahwa dia isim dzarf, wa huwa idz lahiqahu at-tanwinu 'iwadan 'anil jumlatil mudhafati ilaiha wa nuqila ilal jazaiyah fa baqiya minhu ma'na ar-rabt was-sabt. Ya. Ya, sama seperti dalam tadi ya, penjelasan asalnya katanya id dan dia isim apa, dia apa isim zorof, ya, sama seperti idin, yauma idin, id asalnya adalah id, katanya asalnya adalah id, ya. Taib, kemudian dimasuki tanwin iwad untuk jumlah mudhof ilaihinya seperti yang kita sebutkan di atas, ya. Cuman di sini kufin memandang dia apa isim zorof. Ya, dia isim zarf. War rajih qaulul jumhur, dan yang benarnya adalah pendapat jumhur al ulama bahwasanya idzan adalah harf. Idzan adalah harf. 6. Dikatakan di sini harfu jawabin wa jaza. Harfu jawabin wa jaza. Kenapa harfu jawab? Karena dia menjadi jawab untuk kalimat terdahulu. Ya, jawab untuk kalimat terdahulu. Walaupun kalimat terdahulunya itu muqaddar, enggak disebut. Ya. Walaupun kalimat terdahulunya itu muqaddar. Ya, tapi yang jelas ada, walaupun muqaddar. Demikian pula dia harfu jaza, dikarenakan kalamnya atau kalimat yang terletak setelah idzan, ini kandungannya merupakan apa? Balasan jaza untuk kandungan kalimat sebelumnya. Untuk kandungan kalimat sebelumnya. Masalah dikatakan, ana azuruka, saya akan menziarahi kamu. Dikatakan, idzan ukrimak. Ya, ana azuruka, kemudian dibalas idzan ukrimak. Nah, maka ukrimaka ini adalah jawab untuk pernyataan sebelumnya, ana azuruka, aku akan menziarahi kamu. Ya, maka ini adalah jawaban untuk apa? Ya, jawaban untuk kalimat sebelumnya, yaitu bahwa dia akan menziarahi. Demikian pula ikram ini merupakan jaza untuk ziarahnya orang tersebut kepadanya. Ya, kepada orang itu. 6. Dan para ulama berbeda pendapat apakah makna jazak. Apakah makna jazak selalu mulazim dengan idzan ataukah dia bisa hilang? Dia bisa hilang. Yani kalau kita berbicara mengenai idzan, kalau dia harfu jawab, iya. Selalu idzan itu sebagai harfu jawab. Jelas ya? Tapi apakah selalu idzan itu harful jazak? Apakah idzan selalu harful jazak? Nah, ini khilaf di kalangan para ulama. Sebagian memandang bahwa idzan itu selalu mulazim juga dengan makna jazak. Sebagian ulama memandang bahwa idzan selalu mulazim dengan makna jazak sebagaimana makna jawab. Ya. Sementara pendapat yang lain mengatakan belum tentu, bisa jadi idzan itu memang mulazim dengan jawab, tapi bisa jadi pada konteks kalimat tertentu tidak ada makna jazak padanya. Ya. 6. Seperti misalnya ada seorang yang berkata kepada seorang lain, dia katakan inni uhibbuk. Inni uhibbuk. Kemudian dia mengatakan idzan tasduq. Inni uhibbuk. Ya, kemudian dia jawab apa? Idzan tasduq. Baik. Betul. Ini adalah jawaban untuk uhibbuk. Dia menyatakan aku menyayangimu. Kemudian dikatakan kalau begitu kamu jujur, maka ini jelas jawaban dari pernyataan ini. Cuman masalah, apakah pembenaran ini merupakan jaza dari uhibbuk? Bukan tentunya kan? Bukan. Pembenaran dia ini bukan jaza untuk kecintaan, bukan. Dia hanya menyatakan kamu jujur dengan cintamu itu. Dia benar, dia jawab pernyataannya. Kamu aku apa? Saya mencintai kamu. Kemudian idzan tasduq. Jadi ini adalah jawaban untuk pernyataan. Tapi tasduq ini bukan jaza untuk ihbuk. Apa hubungannya? Kejujuran misalnya dikatakan kamu jujur kemudian dijadikan balasan dari pernyataan itu. Bukan balasan. Kalau jumlah jawab iya, tapi jumlah jaza bukan. Jelas ya? Ini pendapat yang kedua di kalangan para ulama bahwa idzan dia memang selalu mulazim dengan jumlah dengan makna jawab, ya. Dia selalu mulazim dengan jawab, tapi belum tentu Bapak, belum tentu makna jaza, belum tentu makna jaza. Baik, wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya, dan pendapat ini, pendapat yang mengatakan bahwa memungkinkan idzan itu tidak mengandung makna jaza, ini merupakan pendapat Abu Ali Al-Fasi. Al-Farisi, afwan. Abu Ali Al-Farisi rahimahullahu taala. Selanjutnya kata beliau rahimahullahu taala wa yushtaratu fi nasbi biha salasatu syurut. Ada tiga persyaratan sehingga idzan bisa beramal. Ada tiga persyaratan sehingga idzan bisa beramal. Syarat yang pertama, an takuna fi sadril jawab, yakni fi sadri jumlatil jawab. Fi sadri jumlatil jawab. Yang kedua, wa ayyakuna al-fi'lu ba'daha mustaqbalan. Yang ketiga, wa alla yafsila bainaha wa bainal fi'li fasilun. Secara umum ya, tiga syarat. Jadi syurut, syurut, apa? Ikmal, idzan. Kita mah tulis idzan atau idzan, ya. Kita sudah sebutkan tadi ya. Menurut pendapat yang ketiga mengatakan kalau idzan beramal maka ditulis nun. Kalau idzan ulghiyat tidak beramal, kapan idzan tidak beramal? Kalau tidak terpenuhi syarat-syaratnya, maka ditulis pakai alif. Ini pendapat yang ketiga tadi. Baik. Ada tiga syarat imal idzan. Yang pertama, antakuna fi sadri jumlatil jawab. Kemudian ayakuna apa? Al fi'l ba'dahu apa? Mustaqbal. Kemudian yang ketiga, Allah yafsila bainaha bainaha ish wa mudarihi wa mudariha fasil. Itu dulu, nanti ada pembahasan nomor 3. Tapi syarat yang pertama, dia harus berada di awal jumlatul jawab, fi sadri jumlatul jawab, tidak boleh berada di tengah-tengah. Kita ambil dulu yang sesuai dengan semua syarat. Ya misalnya tadi ya, apa? Ana azuruk. Ana azuruk. Kemudian dikatakan apa? Idzan ukrimak. Ukrimak di fathah mim masuk. Baik, kita lihat fi sadri jumlatil jawab. Idzan terletak di awal. Fi'il setelahnya mustaqbal, yakni ikram ini akan datang setelah ziarah. Ya. Akan datang setelah apa? Setelah ziarah. Jadi ikram jelas mustaqbal bi nisbah ila az-ziarah. Kamu ziarah dulu baru saya akan ikram kamu, mustaqbal. Kemudian tidak ada fasil di antaranya. Idzan langsung melekat dengan ukrimak, dengan mudhari'nya. Terpenuhi syarat. Jelas ya? Terpenuhi syarat. 6. Itu dikatakan misalnya sa'ajtahidu fi durusi. Dikatakan idzan tanjah. Idzan tanjah. 6. Sudah. Ini saya kira jelas. Kalau tidak memenuhi syarat, ya, tidak memenuhi syarat salah satunya, maka berarti apa? Idzannya ulghiyat, mulghat, tidak beramal. Ya. Misalnya kalau dia tidak berada di awal jumlatul jawab, misalnya dikatakan tadi seperti tadi ya, idzan afwan. Misalnya tadi si Zaid mengatakan ana azuruk, maka saya mengatakan ya Zaid idzan tidak beramal. Kalau kita pakai pendapat yang ketiga, idzan ukrimak. Ukrimuk afwan. Ya Zaid idzan ukrimuk. Maka ini jumlah jawab tapi awalannya adalah munada. Idzan berada di tengah-tengah. Dia tidak berada di awal jumlatul jawab, maka di sini idzannya ulghiyat, tidak beramal. Makanya dibaca idzan ukrimuk. Idzan ukrimuk. Nah. Kemudian fi'il ba'dahu mustaqbal. Fi'il setelahnya apa? Mustaqbal. 6. Kapan tidak kapan menunjukkan apa? Ya, kapan menunjukkan hal, ya, menunjukkan mana hal, maka dia tidak beramal. Dia tidak beramal. 6. Masalan seperti kalimat tadi. Dia mengatakan apa? Dia mengatakan masalan ini uhibbuk. Kemudian dia mengatakan idzan tasduqu. Tasduqu. Walaupun idzan tasduqu idza berada di awal jumlatul jawab. Ya. Namun mudhari setelahnya bermana hal. Kalau begitu kamu jujur. Kapan kamu jujur? Ketika mengucapkan itu. Ketika kamu mengucapkan inna uhibbuk, kemudian saya katakan idzan tasduqu. Kamu jujur. Kapan jujur? Yani kejujuran ini bersama dengan ucapan kamu. Dia makna bermana hal, tidak bermana mustakbal. Jadi bukan saya apa ada orang berkata kepada saya, aku menyayangimu, kemudian saya katakan idzan tasduq, yakni apa? Pembenaran atau kejujuran dia ini setelah dia mengucapkan, tidak. Dia jujur, dia mengucapkannya bersamaan dengan kejujuran. Dia jujur ketika mengucapkannya. Maka pernyataan yang saya katakan kamu jujur, yang jujurnya itu terjadi bersamaan dengan dia mengucapkannya. Maka dia bermana hal. Maka di sini dikatakan idzan tasduqu, enggak dikatakan idzan tasduqa. Enggak, tapi dikatakan idzan tasduqu. Nah, ini bermana hal. Kemudian yang ketiga, tidak boleh ada pemisah di antara keduanya. Nah, illa kecuali. Nah, di sini penulis rahimahullahu taala mengatakan, "Ish illa yang tadi ghairul qasam, ghairu al-qasam, kecuali sumpah." Nah, kalau sumpah yang memisahkan antara idzan dengan mudhari'nya, maka tetap beramal. Misalnya dikatakan idzan Idzan wallahi apa tadi? Ukrimak. Tetap beramal. Walaupun idzan ya, idzan di sini terpisah dengan mudhari'nya tapi memisahkannya adalah qasam. Maka tidak ada masalah. Yang memisahkannya adalah qasam maka tidak ada masalah. Nah, di sini penulis rahimahullahu taala hanya menyebutkan satu ya. Hanya menyebutkan satu pemisah yaitu qasam saja. Dan sebagian ulama menambahkan pemisah yang lain. Ada yang mengatakan boleh juga dipisahkan dengan an-nida. Seperti misalnya kalau Yazid kita pindahkan ke tengah-tengah. Idzan ya Zaidu ukrimak. Gitu ya. Idzan ya Zaidu ukrimak. Maka tetap di fathah ukrimak. Karena yang memisahkannya adalah an-nida. Atau la nafiah, la nafiah. Misalnya idzan, misalnya idzan la apa? La adhi'uka misalnya. Aku tidak akan menelantarkan kamu. Aku akan menziarahi kamu. Ya sudah kalau begitu aku tidak akan menyia-nyiakan kamu. Yani aku akan memuliakan kamu. La. Di sini adalah sebagai pemisah tapi tetap beramal. Lan udhi'aka. Nah. Lan udhi'aka. Baik. Jelas ya, ini tiga pemisah yang disebutkan oleh sejumlah ulama. Al-Kafrawi rahimahullah hanya menyebutkan al-qasam. Kemudian sebagian menambahkan la dan sebagian menambahkan an-nida. Wallahu a'lam bishawab. Ini tiga pemisah yang dibolehkan, yang diizinkan masih tetap imal. Kalau pemisahnya yang lain, kalau pemisahnya yang lain maka tidak boleh apa? Maka sudah tidak beramal lagi. 6. Misalnya dia mengatakan sa'azuruka godan. Kemudian dikatakan idzan insyaallahu ukrimuk. Nah ini. Dipisah ya. Idzan insyaallah ukrimuk. Baik, di sini masuk marfu, tidak beramal. Kenapa? Pemisahnya jumlah. Idzan insyaallahu ukrimuk. Ini bukan qasam, bukan nida dan bukan pula la nafiah. Bukan pula la an nafiah. Baik, sebentar, fon. Ini selesai pembahasan idan. Qala rahimahullahu ta'ala, nahu idan ukrimaka jawaban liman qala uridu an azurak. Wa irabuhu idan harfu jawabin wa jazain wa nasbin. Naam, ukrima fi'lun mudhari'un mansubun bi'idhan wa alamatu nasbihil fathatu dhahirah wal fa'ilu mustatirun wujuban taqdiruhu ana wal kafu maf'ulun bihi mabniun alal fathi fi mahalli nasbin. Sudah. Kemudian beliau menjelaskan fa'il lam takun fi sadril jawab nahu ya zaidun ya zaidu idhan ukrimuk au fusila bainaha wa bainal fi'li fasilun ghairal qasam nahu idhan ya zaidu ukrimu au kanal fi'lu ghaira mustaqbal nahu idhan tasduq idhan tasduqu jawaban liman qal uhibbuk ta'ayyana raf'ul fi'li ba'daha fi jawabi jami'i hadhihil amsilati salasa. Sudah ya di atas ya. Kalau tidak di awal atau ada yang memisahkan di antara keduanya selain qasam, seperti misalnya idan idan ya zaidu ukrimuk. Nah, di sini Al-Kafrawi memandang munada itu tidak termasuk pemisah yang dibolehkan. Ya, sebagian ulama memandang munada itu masuk dalam pemisah yang diizinkan. Di sini Al-Kafrawi rahimahullah memandang munada tidak termasuk yang diizinkan. Makanya beliau mengatakan untuk idan ya zaidu itu tidak beramal, dikatakan ukrimuk. Atau kalau fiilnya ghair mustaqbal, ya ini bermana hal. Contohnya, idan tasduku, jawaban untuk kalimat uhibbuk. Nah, maka ta'ayyana raf'ul fi'li ba'daha. Wajib fiil setelahnya itu di marfu. Ta'ayyana, ya ini wajib. Ya. Taib, ini selesai pembahasan berkenaan dengan idan. Allahu a'lam bisawab. Selanjutnya, qala rahimahullahu ta'ala wa kai. Wakai harfu atfin. Nah, harfu at irabnya wakai. Alwau harfu atfin. Wakai ma'tufun ala an. Mabniun ala sukuni fi mahalli rafa. Yani anna minan nawasib lil mudhari'i kai. Nah, di antara penasab mudhari' adalah kai. Wa yushtaratu fin nasbi biha min ghairi taqdiri an ba'daha an takuna masdariyatan. Wahiyya allati tataqaddamu alaiha allamu imma lafdhan wa imma taqdiran. Baik. Ini kai sekarang. Kai. Sudah ya. Kai ini yang dikenal dengan istilah kai al-masdariyah. Kai al-masdariyah. Baik, para ulama berbeda pendapat mengenai kai. Apa dia? Ada yang mengatakan kai ini harf daiman. Dia apa? Harf. Dia ada harf, tepatnya harf jar ya. Sudah kita, bukan, di pelajaran Tuhfatus Saniyah kemarin. Di Tuhfatus Saniyah disebutkan ya. Bahwa kai di antara huruf jar, dia adalah harfu jar daiman. Ini apa namanya? Pendapat sebagian ulama mengatakan bahwa kai adalah huruf jar selamanya. Yani walaupun dia manasab, ya, walaupun setelah fi'il mudhari setelahnya itu mansub, tapi mansubnya dengan an mudmarah. Selalu kai itu huruf jar. Nah, dan ini pendapat dari Al-Akhfash. Pendapat dari Al-Akhfash. Pendapat yang kedua, ini mazhabnya Kufiin, mengatakan bahwasanya kai selalu menasab fi'il. Ya. Yang kedua apa? Nasibah. Daiman. Ini Al-Akhfash. Ini al-mazhabnya Kufiin. Pendapat yang ketiga, dan ini pendapat yang lebih tepat, mereka mengatakan dia kai bisa menjadi huruf jar, kadang tarotan, dan juga bisa menjadi apa? Nasibah tarotan ukhra. Jadi mereka mengatakan kai ini dia bisa menjadi apa? Nasibah, dan dia bisa menjadi apa? Harfu jar. Dan kai sebagai penasab, perhatikan, kai sebagai penasab, dia termasuk nasibul mudore yang menasab dengan sendirinya. Sebagaimana sudah berlalu ya, menasab dengan sendirinya. Taib, kapan kai itu menasab? Disebutkan di sini oleh beliau rahimahullahu ta'ala, persyaratannya adalah, mana tadi? Wa yushtaratu fi nasbi biha min ghairi taqdiri an ba'daha an takuna masdariyah. Jadi dia menjadi penasab kalau dia apa berfungsi sebagai harful masdar. Maka dia penasab. Di mana dia nanti menasab dengan catatan apa? Dengan persyaratan apa? Dengan persyaratan masbuq didahului oleh apa? Didahului oleh la mukai apa? Lafzan atau takdiran. Sebutkan gitu ya. Nah, wahiyya lati tataqaddamu 'alaiha lam. Ya, yang didahului oleh lam imma lafzan wa imma takdiran. Lamukai, orang bilang lamukai. Bebas. Jadi syaratnya ya. Kita langsung tulis gini aja ya. Atau labas. Lah gini. Naam. Lam masbuk bilam lamukai. Naam. Sementara dia menjadi huruf jar kalau dia dijadikan dia menjadi huruf jar kalau dia ghairu masbuk. Jadi kai lafzan au takdiran. Naam, naqdan atau takdiran. Baik. Sementara kai menjadi huruf jar kalau tidak didahului oleh lam kai secara mutlak, la lafzan wala takdiran. Namun fi'il mudhari setelahnya apa? Fi'il mudhari setelahnya tetap mansub dengan perantaraan apa? Dengan perantaraan an sayati, dengan perantaraan an mudmarah ba'dahu wujuban. Jadi kai bisa menasab, bisa menjadi huruf nasab ya, dan dia juga bisa menjadi huruf jar. Dia bisa menjadi huruf jar tergantung keadaannya. Kalau kai tersebut kita takdirkan sebelumnya ada lam, kita takdirkan sebelumnya ada lam, berarti kai dihitung sebagai huruf masdar. Yang menjadi huruf jar adalah lam kai ini. Terserah mau ditakdirkan mau ditetapkan adanya lafzan atau takdiran, terserah. Yang jelas lam itu berfungsi sebagai huruf jar sehingga kai menjadi huruf masdar. Nah, di situ dia menasab dengan yang sibul mudore binafsiha. Yang sebelum mudarek di binafsihi. Sementara kai menjadi huruf jar kalau sebelum kai tidak didahului ghairu masbuk dengan lam. La lafzan wala takdiran. Tidak. Dianggap tidak ada lam sama sekali. Lafzan takdiran tidak ada. Maka kai di situ berfungsi sebagai huruf jar. Mudarek setelahnya mansub. Tapi mansubnya dengan an mudmarah ba'dahu wujuban. Iya. Dan ini yang disebutkan dalam apa ini yang pendapat yang sahih ya, bahwa kai bisa menjadi nasibah dan bisa menjadi harful jar. Bisa menjadi harful jar. Baik. Kata beliau rahimahullahu taala, perhatikan kalimatnya di situ Al-Kafrawi, wa yushtaratu fi nasbi biha dipersyaratkan untuk dia menjadi penasab. Perhatikan, dipersyaratkan kalau dia mau menjadi penasab, min goiri takdiri an, dengan catatan dia tidak boleh apa? Ditakdirkan an ba'daha. Tidak boleh ditakdirkan an ba'daha. Ya, ini an mudmar wujuban. Persyaratannya adalah dia harus masdariyah. Yang allati tataqaddamu alaiha lam, yang didahului oleh lam, imma lafdan wa imma takdiran. Ya. Baik. Jadi intinya dalam kai, intinya kai ini, ketika ada kai maka fi'il mudhari' setelahnya selalu mansub. Ya, pokoknya selalu mansub tanpa ada perincian. Misalnya dikatakan masalan azhabu ila al-maktaba kai aqra'ah. Misalnya dhahabtu ila al-maktaba kai aqra'ah. Saya pergi ke perpustakaan kai agar saya bisa membaca. Maka aqra'ah ini selalu mansub. Selalu mansub. Masalahnya sekarang siapa yang memansub dia? Siapa yang memansubkan dia? Kalau di sini kita anggap ada lam muqaddar, ada lam mukai ya muqaddar, misalnya gitu ya. Muqaddar berarti kai di sini nasibah, dia menasab dengan sendirinya. Ya. Kemudian apa? Kai di sini menjadi huruf masdar, ditakwil ke masdar dengan mudore. Tapi yang menasab akra, yang menasab adalah si kai. Lam menjadi huruf jer. Itu kalau kita anggap ada lam apa? Lam kai, walaupun muqaddar, apalagi kalau lafzan. Maka akra masuknya karena kai. Tapi kalau kita tidak takdirkan lam di sini, kita anggap tidak ada lam sama sekali, maka tetap akra dibaca, cuman yang menasab an, yang menasab akra adalah an mudmarah wujuban di sini. Mudmar wujuban. Sementara kai sendiri, sehingga yang ditakwil kepada masdar, ditakwil ke masdar adalah an dengan akra. Kai sendiri berfungsi sebagai huruf jar. Kai sendiri berfungsi sebagai huruf huruf jar. Kenapa? Terpenuhi syaratnya. Tapi tidak didahului oleh lamul jar, lamul kai. Sehingga yang menasab fi'il mudhari setelahnya adalah an mudmarah wujuban yang ditakwil kepada masdar kemudian jumlah fi mahalli jarrin bikai. Fi mahalli jarrin bikai. Taib. Qala rahimahullahu ta'ala. Nahwu. Ini contoh yang lafzon. Likaila ta'saw. Likaila ta'saw. Wa irabuhu allam lamu kai. Wa kai harfu masdariyun. Harfun masdariyun wa nasab. Wala nafiyah. Wa ta'saw fi'lun mudhari'un mansubun bikai. Wa alamatu nasbihi hadfun nuni. Taib. Asalnya ta'sawna. Wal wawu fa'ilun mabniun ala sukun fi mahalli rafa. Yani wawu jama' wa imma takdiran. Atau dia dimukaddarkan. Nahu qawlihi ta'ala kai taqarra aynuha. Asalnya ada lam. Yani idza qaddarta lam qabla kai. Kalau kamu anggap ada lam. Jadi para ulama atau orang-orang Arab, mereka menganggap ada lam tapi mereka tidak menyebutkannya tashilan untuk mempermudah. Itu kan kaidah-kaidah umum dalam bahasa Arab. Di antara alasan orang Arab menghilangkan suatu huruf ya ataupun kata untuk tashil, mempermudah. Ya. Di sini mereka mengatakan ada lam, cuma saya tidak mau ucapkan. Ya, likai akra, tapi likai akra sering diucapkan ribet, akhirnya dihilangkan tapi dianggap ada. Nah. Contoh yang tidak, contoh di sini yang muqaddar kai taqarra ainuha. Kai irabuhu. Afwan, idza qaddarta lam qabla kai wa irabuhu irab kai taqarra ainuha. Kai harfu masdariyun wa nasab. Wa taqarra fi'lun mudhari'un mansub bi kai. Wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih. Wa ainuha fa'il. Baik, fa'il taqarra marfu'un bi dhammati dhahirah. Marfu'un. Hah? Mana tadi? Fa'il taqarra, afwan. Wa ainuha fa'ilu taqarra. Gitu ya, fa'il fa'il dari fi'il taqarr. Marfu'un bi dhammati dhahirah. Wa ainu mudhaf wal ha mudhafun ilayhi mabniun ala sukun fi mahalli jarrin. Wa summiyat hina idzin masdariyah. Nah, dinamakan apa? Masdariyah karena dia menasab. Li ta'wiliha ma'a ma ba'daha bi masdar. Karena kai dengan mudhari setelahnya pada dua ayat di atas ditakwil ke masdar. Ai li adami isaatikum. Li kai la ta'saw takdirnya adalah li adami isaatikum. Kaita kaita qarra ainuha takdirnya li iqrari ai li iqrari ainiha. Li iqrari ainiha. Nah, ini kalau kita anggap kita takdirkan ada lam sebelumnya. Kemudian kata beliau, fa illam tataqaddam 'alaiha lam, kalau tidak ditakdirkan lam sama sekali, la lafdzan wala takdiran, fa huwa harfu ta'lilin, yakni harfu jar maksudnya, harfu ta'lil bi makna lam, sama seperti lam ta'lil, yakni jadi huruf jar. Wa takunu nasibatan lil fi'lil mudhari' ba'daha bi an mudmara wujuban ba'dakai. Ya, dan dia menjadi penyebab dimansubkannya fi'il mudhari' setelahnya, ya, dikarenakan yang menasabnya adalah an mudmarah wujuban ba'da kai. Nahwu jitu kai aqra'al ilm. Di sini dianggap tidak ada lam sebelum kai. Ya, jitu kai aqra'al ilm. Wa irabuhu jitu fi'il fa'il kai harfu ta'lilin wajar. Ini. Dia jadi huruf jar di sini. Aqra'a fi'il mudhari' mansubun bi an mudmarah wujuban ba'da kai at-ta'liliyah. Jadi manasab aqra'a adalah an mudmarah wujuban. Wa alamatu nasbihi al-fathatu adh-dhahirah wal fa'ilu dhamirun mustatirun fihi wujuban taqdiruhu ana. Wal ilma maf'ulun bihi mansub wa alamatu nasbihi al-fathatu adh-dhahirah wa summiyat hina idhin ta'liliyah li'annaha bi ma'na lam fa hiya illatun lima qablaha. Ai ji'tu li aqra'al ilm. Nah, ta'lil yang menunjukkan sebab. Taib, ini selesai pembahasan, empat pembahasan nawasibul mudhari yang yansibu binafsiha. Ibn al-Ajram menyebutkan an-nawasibu asyara, 10. Empat yang pertama, yansibu binafsiha, menasab dengan sendirinya. Enam yang lain, menasab bigoiriha, yani bi'an mudmarah, imma jawazan wa imma ujuban kamasayati insya'allah ta'ala. Jadi dari 10 nawasibul mudhari yang beliau sebutkan, yang menasab dengan sendirinya, ya tanpa perantaraan an adalah an itu sendiri, kemudian lan, idan, dan kai. Ini 4 nasib nawasibul mudhari yang menasab dengan sendirinya. Wallahu a'lam bishawab, insyaallah taala yang menasab bi ghairiha dengan perantaraan an insyaallah akan dijelaskan pada pertemuan pekan depan. Wallahu taala a'lam bishawab. Nah. Naktifi bihadzal qadar wal ilmu indallah. Nas'alullah ta'ala yu'allimana mimma yanfa'una wa ayyanfa'ana bima 'allamana innahu waliyyu dzalika wal qadir 'alaihi. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.